السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan memujanya, mengagungkan dan membesarkannya, yang pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan, masih memperkenankan kita untuk menerapkan tugas kita sebagai seorang hamba berubudiyah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Semoga semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan dari ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi keistiqomahan di atas ibadah, di atas ketaatan. Di antara yang Allah mudahkan untuk kita adalah melanjutkan talabul ilmi. Dalam hal ini membaca kitab Sahih Muslim, dan kita sekarang pada memulai juz yang ke-10. Ya, pada juz yang ke-10 dalam kitab Al-Libas Waz-Zina, kitab pakaian dan perhiasan. Dan juz yang ke-10 ini kita mulai hari ini, insyaallah pada tanggal 11 Jumada Al-Ula atau Jumadil Awal 1441, bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2020, dan dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah, kita mulai membacanya, yang ada pada awal juz yang ke-10 ini adalah bab yang kedua. Bab yang kedua dari Kitabul Libas, yang di sini berbunyi bab haram atau haram menggunakan bejana emas atau perak bagi laki-laki dan wanita. Haram menggunakan bejana emas atau perak bagi laki-laki dan wanita. Haram menggunakan cincin emas dan sutra bagi laki-laki, dan dibolehkan bagi wanita. Dan boleh memakai sutra bagi laki-laki sebagai tanda selama lebarnya tidak lebih dari 4 jari. Ya. Selama lebarnya tidak lebih dari 4 jari. Kalau kitab yang juz yang ke-9 ada di sini. Ada di masjid ini maksud saya. 9. Buka ujung ujungnya yang paling belakang sekali. Ya. Di sini kita telah membaca di juz yang ke-9 dengan kitab yang sama, Kitabul Libas wa Zina. Kalau ini kan tertulis di bawahnya lanjutan, ya. Lanjutan kitab pakaian dan perhiasan dalam kurung lanjutan. Ya. Kita di juz yang ke-9 sudah ada bab yang pertama. Ya, kemudian pada halaman 890 di sini ada bab kedua untuk juz yang ke-9, ya. Bab haram menggunakan bejana emas dan atau perak bagi laki-laki dan wanita, haram menggunakan cincin emas dan sutra bagi laki-laki dan dibolehkan bagi wanita, dan boleh memakai sutra bagi laki-laki sebagai tanda selama lebarnya tidak lebih dari 4 jari. Ya. Selama lebih dari 4 jari. Persis dengan bab yang kedua di sini bunyinya. Persis dengan bab yang kedua di sini bunyinya. Dan saya coba untuk mencari-cari dalam cetakan bahasa Arabnya. Ya, bunyi bab yang sekarang ada di awal juz 10 ini tidak ada. Ya. Kalau ini perbuatan penerjemah, berarti dia menambah-nambah. Ya. Ya. Yang ada di yang saya pegang sekarang ini di awal kitab, di sini tertulis Kitabul Libas. Ya, kitab pakaian. Kemudian di bawahnya bab yang pertama justru, bukan bab yang kedua. Ya. Tahrimul lubsil hariri wa ghairi dzalika lirrijal. Haramnya memakai sutra dan yang lainnya bagi laki-laki. Itu saja. Ya. Tidak ada menggunakan bejana emas atau perak bagi laki-laki dan wanita. Ya, dia hanya haramnya memakai pakaian sutra dan yang lainnya bagi laki-laki. Dan itu bukan bab yang kedua, tetapi justru yang diulang di sini adalah kitabnya. Ya, kitab pakaiannya yang diulang persis juga dengan di sini, kitab pakaian lanjutan. Namun pada babnya bunyinya tidak sama dengan bab yang kedua pada juz 9. Dia hanya pada masalah memakai sutra bagi laki-laki, tidak dibenarkan, ya. Bagi laki-laki memakai sutra, ya. Haram menggunakan haram menggunakan cincin emas dan sutra bagi laki-laki. Kalau di sini haram memakai pakaian sutra dan yang lainnya bagi laki-laki. Jadi saya bertanya-tanya, ya, adanya bunyi bab di pangkal atau di awal juz 10 ini dengan bab yang kedua, padahal bab kedua sudah diulang, ya, sudah ada pada juz yang ke-9 ini halaman 890, bunyi babnya sudah ada, ya, dan akhir dari hadisnya. Pada bab yang kedua ini akhir dari hadisnya adalah 2300 di sini 38, ya, 5338, ya. Kemudian, ya. Sementara di bawah bab ini, yang juz yang ke-9 ini, ada berapa hadis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 hadis. Ya. Yang saya tanya-tanyakan adalah bunyi bab ini. Ini ada saya temukan, ya, bunyi bab dengan lengkap yang seperti itu dalam cetakan bahasa Arabnya, ya. dia seakan-akan mengcopy paste ya, di copy pastenya bab yang kedua yang ada di juz 9 kemudian diletakkannya di sini. Karena memang hadis yang akan kita baca ini juga masuk dalam lanjutan dari bab kedua di juz 9 tadi, lanjutan hadisnya. Ya, lanjutan dari hadisnya. Kalaupun ada memang bunyi babnya, dia hanya sepotong saja. Bab haramnya memakai sutra, dan hadisnya memang berkenaan dengan itu. Tidak ada berkenaan dengan cincin bejana emas dan juga perak bagi laki-laki non. Tidak ada lagi hubungannya. Dia hanya pada pakaian saja. Pakaian sutra tidak dibenarkan untuk laki-laki. Seperti hadis yang pertama yang akan kita baca. Ya. Jadi makanya di sini dalam buku yang saya pegang, saya berikan bab ini di dalam kurung, kemudian saya buat tanda tanya dari mana datangnya. Ya. Kenapa? Karena ini kan terjemahan. Ya. Berarti yang ada nas yang sebelum diterjemahkan dalam bahasa Arabnya. Yang dalam bahasa Arabnya itu saya tidak temukan dari mana, di mana. Ya. Dalam bahasa Arabnya dengan lengkap panjang seperti ini bunyi babnya itu tidak tahu saya dari, tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada cuma bahagian sutranya saja. Ini dalam kitab saya itu tahrimu lubsil harir wa ghairi dzalika lirijal. Haramnya laki-laki memakai pakaian sutra. Ya. Dan yang lainnya tidak ada menggunakan bejana emas atau perak. Kalau menggunakan bejana emas dan perak ini umum ya. Laki-laki tidak boleh, perempuan juga tidak boleh. Yang dibolehkan untuk perempuan adalah berhias untuk badannya, bukan bejananya. Ya. Ini tidak ada dalam bab yang dalam cetakan Arabnya. Ini yang pertama, ya. Masalah yang terdapat pada bunyi bab. Ya. Dia persis dengan bunyi bab pada juz yang ke-9. Ya. Mungkin saja kalau kita kan lebih memudahkan kita, karena memang hampir sama pembahasannya, dan dia ini hadis yang pertama itu juga lanjutan dari bunyi bab, dari hadis-hadis dari 11 hadis pada juz yang ke-9 itu ya, karena dia memang lanjutan maka tidak ada salahnya di copy paste bab yang di sana kemudian letakkan di sini. Ini mungkin penyebabnya, atau memang ada cetakan yang lain dalam bahasa Arab yang memang membawakan bunyi bab yang sekarang ini persis dengan bunyi bab pada juz yang ke-9. Ya, ini semua tanya-tanya saya juga tidak bisa memastikan, hanya sekedar bertanya-tanya, dan kita lanjutkan membaca hadisnya. Hadis yang pertama pada juz yang ke-10 ini dengan nomor 5339. Ya, 5339. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an-Nafi'in an ibni Umar anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma ra'a hullatan siyara, ya, ra'a hullatan siyara. Inda babi al-masjidi. Faqala ya Rasulullah, law ishtarayta hadhihi falabistaha linnasi yawmal jumu'ati walil wafdi idha qadimu alayka. Ya Rasulullah, law ishtarayta hadhihi falabistaha linnasi yawmal jumu'ati walil wafdi idza qadimu alayk. Faqala Rasulullah sallam, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Thumma ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha hulalun fa'ata Umar minha hullatan. Faqala Umar ya Rasulullah, kasautaniha wa qad qulta fi hullati مطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخن له مشركا بمكة. Ini bunyi hadisnya berkenaan dengan pakaian sutra, berkenaan dengan pakaian sutra. Ibnu Umar bercerita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an melihat ada hullah siyara. Hullah itu adalah pakaian setelan, ya, yaitu di atas dan di bawah. Pakaian yang dua helai, ya. Untuk bagian atas, bagian bawah sama. Bahasa kitanya apa? Baju dengan pakaian setelannya, baju dengan celana sama. Apa? Kayu baju Melayu itu, kayak baju Melayu. Teluk Belanga? Setelan, ya? Setelan. Artinya dia bukan bajunya saja, dia harus pakai ada bagian bawahnya. Nah, ini sama dengan pakaian umrah itu, style pakaian umrah itu. Dan itu yang dimaksud. Ya, persis dengan pakaian umrah. Kain ihram yang dipakai laki-laki itu yang dinama hullah. Ya. Kan tidak namakan kain ihram kalau tidak ada kedua-duanya. Ya. Kalau yang satunya saja itu sarungnya. Dia izarun warida. Nah, itu diistilahkan hullah. Nabi SAW punya beberapa hullah. Ya. Di sini ada hullah siyara. Siyara ini jenis pakaiannya. Ya, jenis pakaian. Di sini dijelaskan bahwa sutra bergaris. Ya, sutra bergaris. Jadi pakaian itu ada garis-garisnya. Ya, bagus. Ya, bagus nampak oleh Umar inda babil masjidi, di dekat pintu masjid, bukan dalam masjid, ya, di dekat pintu masjid. Lalu Umar berarti di situ, ya, karena nanti akan ada pertanyaan dari Umar. Kata Umar radhiyallahu ta'ala an, law ishtaraita hadhihi, ya, bagaimana kalau engkau beli ini? Berarti yang ada di depan masjid, di depan pintu masjid itu, maksudnya ada yang menjual, bukan punya orang, ya. Tapi orang di situ ada, nampak oleh Umar berada di depan pintu masjid, orang yang menjualnya. Imam Nawawi di syarahnya menjelaskan bahwa ini dalil bahwa boleh berjualan di depan pintu masjid, ya, selama tidak dalam masjid. Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Di sini kata Imam Nawawi sebagai dalil bagi yang membolehkan berjualan di luar, walaupun di depan di luar, walaupun dekat dengan masjid dan bahkan depan pintu masjid. Tidak akan mungkin orang berjualan jauh dari pintu masjid, karena memang orang berkeliaran lalu-lalang di sana. Tujuannya bagaimana barang dagangannya dilihat oleh orang. Dan kita mendapatkan ini kenyataan faktanya, ya. Kalau di enggak tahu siapa di tempat yang lain, tapi beberapa kota terutama di Madinah, orang berjualan kebutuhan dapur ini, ya, seperti sayur-sayuran, ya, yang berkenaan dengan dapur, ya, itu dia, itu di waktu-waktu salat, ya, salat zuhur, salat subuh, bahkan ada zuhur, maghrib, isya, itu depan pintu masjid itu mereka jualan di bentangnya, ya. Ada timunnya, cabenya, kolnya, segala macam sayur-sayuran dijual dengan, ya, satu bungkus yang mungkin sudah ditimbang atau per onggok, ya. Nanti keluar dari masjid, jadi yang belanja dapur itu laki-laki, ya. Karena yang sholat berjamaah itu tidak ada perempuan kecuali di Masjid Nabawi, ya. Dan masjid-masjid besar seperti Masjid Quba kalau di Madinah itu, atau Masjid Qiblatain. Adapun masjid-masjid kampung, ya, tidak ada tempat sholat wanita. Jadi laki-laki yang kemudian mereka keluar dari sholat kemudian belanja depan pintu, ya. Bukan satu dua masjid kita temukan, ya, banyak masjid Dan itu gambaran mungkin yang terjadi sekarang ini. Masuk Umar bersama Nabi, kemudian di depan pintu ada orang jualan. Yang dijualnya apa? Pakaian tadi. Ya. Hulla siyara. Lalu Umar menganjurkan Nabi untuk membelinya. Law ishtaraita hadhihi falabistaha, untuk kamu pakai, linnasi yaumal jum'ah, untuk kamu pakai menemui manusia di hari Jumat, maksudnya untuk berkhutbah. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana juga ditegaskan dalam hadis yang lain, menggunakan pakaian yang bagus di hari Jumat untuk salat Jumat. Jadi Umar mengatakan, kalau engkau beli untuk dipakai di hari Jumat, ya, memimpin kaum muslimin dalam melaksanakan salat Jumat. Kemudian yang kedua, walil wafdi idza qadimu alaih, ya, untuk menghadap utusan-utusan, ya, jadi pakai pakaian khusus, pakaian yang rapi, bersih, pakaian yang bagus untuk menghadap utusan-utusan. Kata Umar, mengusulkan kepada Nabi. Ya. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah." Sesungguhnya yang memakai pakaian yang seperti ini, maksudnya sutra tadi, adalah orang yang tidak punya bahagian nanti di akhirat. Ancamannya. Orang yang memakainya berdosa dan dia tidak punya bahagian kebaikan di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga tidak membenarkan, mengharamkan memakai sutra bagi laki-laki. Di sini Nabi memberikan juga larangan, sesungguhnya yang memakai pakaian ini adalah orang yang nanti di akhirat tidak punya bahagian kebaikan, ya. Khalaq nasib. Ya. Jadi selesai perkaranya. Dan adapun tentang berjualan depan pintu, tidak ada komentar, tidak ada penjelasan, dan Nabi juga tidak menegur, tidak melarang. Berarti perkaranya boleh. Ya. Yang dijelaskan oleh Nabi hanya hukum memakai, ya. Bukan hukum membelinya. Nabi tidak mau, bukan berarti saya tidak boleh membelinya karena dia haram, tidak. Ya. Jadi yang dilarang adalah memakainya. Ya. Sesungguhnya yang memakainya adalah orang yang tidak punya bagian. Memakainya bagi laki-laki diharamkan. Ya. Kemudian selesai cerita masuk masjid dengan sutra tadi, kemudian lanjut lagi, thumma ja'at Rasulullah SAW minha hulalun. Kemudian datang kepada Nabi dari sutra itu beberapa pakaian. Ya. Jadi sebagai mungkin harta rampasan perang. Ya. Dapat Nabi SAW beberapa helai dari pakaian sutra. Fa'a'ta Umara minha hullah. Ya. Maka Nabi SAW berikan satu helai dari satu stel dari pakaian tersebut kepada Umar. Sutra juga. Yang tadi Nabi mengatakan yang memakainya adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat. Ya, selesai perkaranya, berarti tidak boleh memakainya. Dan dia tidak jadi membelinya, karena tidak boleh memakainya, maka Nabi tidak jadi membeli. Ya, untuk apa dibeli? Nah, sekarang datang beberapa helai, beberapa stel, ya, beberapa stel pakaian tersebut untuk Nabi. Ya, untuk Nabi, dan Nabi SAW menghadiahkan kepada Umar satu stel. Ya, satu stel. Lalu Umar bertanya, faqala Umar, ya Rasulullah, kasautaniha, wahai Rasulullah, engkau berikan kepada saya untuk dipakai, waqad qulta fi hullati utarida utaridin, sementara dahulu engkau telah mengungkapkan kata-kata pada pakaian yang dijual di pintu masjid. Ya, utarid itu juga jenis sama dengan siyara tadi, ya, yang ada motif-motifnya, ada garis-garisnya. Fi hullatin utaridi, fi hullati utaridin. Sekarang engkau berikan saya satu stel, sementara dahulu kamu melarang. Kamu tidak mau, ya. Kamu bahkan mengatakan tidaklah memakainya kecuali orang yang tidak punya bahagian di akhirat dari kebaikan. Ya. Waqad qulta fi hullati utaridin ma qulta. Faqala Rasulullah SAW, inni lam aksukaha litalbisaha. Sesungguhnya saya tidak hadiahkan atau berikan kepadamu pakaian ini untuk kamu pakai. Ya, untuk kamu pakai. Jadi Nabi memberikan kepada Umar bukan untuk dipakai oleh Umar, sebagaimana dia tidak mau membeli kepada kasus pertama untuk dipakainya salat Jumat, dipakainya untuk menjumpai atau menemui para utusan. Jadi Nabi tidak memberikannya kepada Umar untuk dipakai oleh Umar. Akhirnya Umar karena dapat hadiah itu dan tidak boleh memakainya, dia pun menghadiahkan. Fakasaha, maka Umar pun memberikan setelan pakaian sutra tadi. Akhan lahu, saudaranya musyrikan, musyrik. Ya. Bi Makkah, yang ketika itu masih berada di Makkah. Akhan lahu ini maksudnya kata Imam Nawawi adalah saudara seibunya. Saudara seibunya yang masih musyrik ketika itu, dan dalam riwayat lain menunjukkan dia masuk Islam akhirnya. Jadi Umar ketika mendapatkan pemberian dari Nabi satu setel pakaian sutra dan memakainya tidak dibenarkan, akhirnya dia hadiahkan pula kepada saudaranya yang masih musyrik. Ya. Dan Imam Nawawi, pemahaman kita ya, ketika saya baca hadis ini, pemahaman saya ya, berarti kalau orang musyrik memakainya tidak ada masalah. Ya. Ternyata Imam Nawawi membantah, memang ada pendapat demikiannya, membantah pendapat tersebut. Ya, sebagaimana Nabi memilikinya bukan untuk dipakainya, bisa jadi untuk modal ya, ketika punya perlu uang dijual. Ya. Atau untuk hanya sekedar pemilikan saja, bukan untuk dipakai, karena memakainya tidak dibenarkan untuk laki-laki. Dan Umar pun juga tidak memakainya, dia memiliki dan tidak dipakainya. Lalu dia juga boleh memberikannya sebagai hadiah kepada saudaranya yang masih musyrik. Itu saja. Bukan dalil bahwa orang musyrik boleh melanggar larangan dalam Islam. Itu yang dibantah oleh Imam Nawawi. Ini bukanlah dalil bolehnya orang musyrik melanggar, orang-orang non, yang tidak beriman ya, orang kafir, melanggar larangan dalam Islam. Karena menurut pendapat yang paling kuat dari dua perbedaan pendapat para ulama, bahwa orang kafir, orang musyrik itu juga dituntut dengan perintah-perintah dan larangan agama. Mereka dituntut nanti karena tidak sholat. Mereka dituntut karena minum khamar. Ya, mereka dituntut karena makan babi. Mereka dituntut karena laki-lakinya memakai perhiasan emas. Dituntut karena melanggar larangan. Ya. Ini pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat para ulama, kata Imam Nawawi. Jadi perbuatan Umar ini ketika menghadiahkan kepada saudara seibunya yang masih ketika itu masih musyrik, bukan menunjukkan bolehnya dia memakai ya, tetapi menunjukkan bolehnya memiliki sebagaimana Nabi memilikinya, sebagaimana Umar memilikinya, dan boleh memberikan hadiah kepada non muslim. Ini dalil yang diambil oleh Imam Nawawi, bukan bolehnya melanggar larangan Islam bagi orang non muslim. Ya. Karena pendapat yang kuat tadi bahwa orang-orang non muslim pun nanti dituntut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diturunkan oleh Allah, terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang untuk apa yang diturunkan oleh Allah dari perintah dan larangan. Makanya orang kafir nanti di akhirat dimasukkan ke neraka Saqar. Kenapa? Karena tidak sholat. Ya. Dalam surat Al-Mudathir itu, masalakakum fi Saqar, itu bukan orang mu'min. Ya. Tetapi yang ditanya orang kafir. Qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak melaksanakan sholat. Kemudian mereka mengatakan, walam nakunu ta'imul miskin, kami juga dahulu tidak memberi makan kepada orang miskin. Ya. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Nah, inilah dalil para ulama bahwa orang yang tidak ya, orang kafir, orang musyrik juga dituntut karena melanggar, walaupun kekufuran mereka juga akan membuat mereka kekal di neraka, tetapi setiap pelanggaran mereka meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram, mereka nanti akan dituntut dan dihukum. Ya, jadi perbuatan Umar ini bukan dalil. Ya, ketika dia memberikan hadiah kepada saudara seibunya yang masih musyrik, boleh mereka memakainya. Tetapi menunjukkan bolehnya memberi hadiah kepada mereka, kepada yang tidak beriman atau kepada orang kafir, orang musyrik, dan menunjukkan bolehnya memiliki sutra bagi laki-laki, memiliki bukan memakainya. Ya, bisa jadi kan banyak sesuatu yang kita miliki tapi kita tidak pakai. Benar apa tidak? Banyak yang kita miliki tapi tidak memakainya. Pakaian saja. Ya. Pakaian saja, kita punya beli pakaian tapi kita tidak memakainya. Dan tidak pula menghadiahkannya. Ya, tidak mau menghadiahkan. Ya. Ketika dibeli ternyata awalnya dilihat bagus ya, kemudian setelah dibeli dan sudah milik sendiri, kita yang pakai tidak merasa pede memakainya, kemudian disimpan saja. Ya, disimpan saja. Ya, tidak ada terbuka ya keinginan untuk memberikan kepada yang lain. Tidak ada keinginan untuk memberikan kepada yang lain. Jadi tidaklah lazim kita memiliki sesuatu kita pakai. Nah, seperti sekarang pakaian sutra itu tidak dibenarkan dipakai, tetapi bukan dilarang memiliki, sebagaimana Nabi SAW memilikinya. Dan juga bolehnya memperjualbelikan sesuatu yang tidak boleh dipakai, boleh. Ya, kan dipakai saja yang tidak boleh. Beda dengan sesuatu yang haram ya. Ya, ini memang haram memakainya, tapi memilikinya tidak haram. Ya, ada sesuatu yang memilikinya sama sekali tidak dibenarkan. Ya, memilikinya tidak dibenarkan. Sekarang kita punya emas. Laki-laki punya emas, tapi bukan dipakai. Ya, disimpan. Ya, disimpan untuk tabungan, sebagai tabungan. Boleh. Kan yang dilarang kan memakainya. Nah, ini contoh yang lain. Kemudian ada sesuatu yang memang tidak dibenarkan untuk dimiliki. Ya, seperti tua, khamar, semua yang masuk dalam gabungan narkotika, ya, itu mempergunakannya tidak dibenarkan, memiliki juga tidak dibenarkan. Untuk apa? Karena dia merusak. Merusak. Bagi kaum muslimin, babi, memiliki babi untuk apa? Untuk diperjualbelikan? Ya. Tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan. Ya. Karena memilikinya saja tidak dibenarkan. Ya. Berbeda dengan pakaian tadi, memakainya saja yang tidak dibenarkan. Ini yang kita simpulkan dari hadis ini, dan Imam Nawawi juga memberikan beberapa faedah, nanti akan kita baca. Itu hadis yang pertama. Jadi hadis ini menjelaskan tidak boleh bagi laki-laki memakai pakaian sutra. Ya. Pakaian sutra. Dan sutra ini dengan berbagai macam jenisnya. Ada sutra yang halus, ada sutra yang kasar ya. Ya. Dalam bahasa Al-Qur'an juga di surga juga ada terbagi dua. Ya. Dalam surah Al-Insan ya. Allah membagi sutra itu terbagi dua. Ya. Yang sutra yang halusnya dan sutra yang kasarnya, bahan dasarnya kasar, tetapi tetap sutra, dan kedua-duanya di dunia ini tidak dibenarkan untuk dipakai untuk bagi kaum laki-laki. Ya. Nanti makanya dalam bunyi bab yang kedua di juz yang ke-9 dan juga di sini sebagai nukilannya, dan boleh memakai sutra bagi laki-laki sebagai tanda selama lebarnya tidak lebih dari 4 jari. Maksudnya dimasukkan ke pakaian sebagai penambal misalnya, atau sebagai tanda pakaian seragam ya. Nah, dibuat sebagai tanda di situ, tempelan dari sutra tidak ada masalah. Tetapi ukurannya dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini tidak lebih dari 4 jari. Ukuran lebarnya diletakkan pada pakaian biasa, sutra kecil, lembaran sutra kecil. Untuk apalah? Untuk sebagai tanda, sebagai pembeda dari pakaian yang lain. dalam hal ini dibolehkan ya, selama tidak lebih dari 4 jari. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi kalau lebih banyak, sutranya sedikit yang bukan sutranya, ini terlarang. Apalagi sutra semuanya, baik dari jenis yang halus dan juga yang kasarnya, ini juga tidak dibenarkan. Inilah maksud dari hadis yang pertama. Ya, maksud dari hadis yang pertama. Dan kita baca hadis yang kedua, 5340. Ya. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi ha wa haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah ha wa haddatsana Muhammad Ibnu Abi Bakrin Al-Muqaddami qala haddatsana Yahya Ibnu Sa'id kulluhum an Ubaidillah ha wa haddatsani Suwaid Ibnu Sa'id qala haddatsana Hafs Ibnu Maisara an Musa Ibnu Uqbah كلاهما النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك. Ya. Ini hadis yang kedua juga dari Abdullah bin Umar. Ya. Dia menukilkan dari Nabi SAW bahwa innama yalbasu hadhihi, sesungguhnya yang memakai pakaian sutra ini adalah orang yang tidak punya bahagian nanti di akhirat. Itulah hadis nabinya. Sementara yang lainnya sama dengan kasus yang pada hadis yang pertama tadi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca dua hadis tadi, kita buka halaman ya. Saya ingin mengarahkan kepada kesimpulan-kesimpulan Imam Nawawi yang tadi sempat saya isyaratkan ya. Pada halaman 42, di dalam hadis riwayat Umar tentang pakaian dari sutra ini terdapat beberapa pelajaran penting. Yang pertama, dalil pengharaman sutra bagi laki-laki dan boleh bagi wanita. Ya. Kemudian yang kedua, dibolehkan menghadiahkannya dan menjualnya. Ya. Berarti boleh memiliki. Ya, boleh menghadiahkan, berarti menghadiahkan arti sesuatu yang kita miliki. Boleh menjualnya, berarti yang dijual adalah yang kita miliki. Karena tidak boleh menjual apa yang tidak kita miliki. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh bagi seorang muslim menghadiahkan pakaian atau yang lainnya kepada seorang musyrik. Itu tadi yang telah kita isyaratkan. Yang keempat, dianjurkan memakai pakaian paling berharga pada hari... Paling berharga, bukan paling berharga ya. Yang paling yang bagus ya. Bisa jadi yang bagus itu tidak terlalu berharga ya. Bagi kita itu yang terbagus, yang paling bagus ya. Biasanya yang paling bagus itu juga mahal juga hadiah, harganya ya. Tapi itu bukanlah mutlak. Dan hari raya serta pada waktu menemui delegasi dan sebagainya, menemui utusan, menjumpai tamu dan selainnya. Yang kelima, orang biasa awam menawarkan sesuatu kepada orang yang mempunyai keutamaan, seperti yang dilakukan oleh Umar, memberikan usulan kepada atasan. Ya, boleh. Kan usulan Umar itu, ya Rasulullah, bagaimana kalau kau beli pakaian ini, nanti kau pakai salat Jumat, kau pakai menjumpai utusan-utusan. Boleh mengusulkan. Ya, boleh mengusulkan. Kemudian yang keenam, anjuran untuk memelihara hubungan kekerabatan meskipun terhadap keluarga yang masih kafir. Itu yang dilakukan oleh Umar. Ya, boleh. Dan inilah agama kita. Ya. Inilah agama Islam. Ini yang toleransi ya. Ya, maksud toleransi itu bukan mengerjakan apa yang mereka kerjakan dari faktor agama, dari urusan agama. Kalau dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam urusan dunia boleh menyambung kekerabatan, bahkan diperintah. Ya, apalagi kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Gauli mereka dalam urusan dunia dengan ma'ruf kepada kedua orang tua. Ini yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan bukan ya, bukan melakukan apa yang mereka lakukan dari unsur akidah di dalam urusan agama. Yang ketujuh, dibolehkan jual beli di sisi pintu masjid. Ini yang tadi saya syaratkan. Dan ini perkataan Imam Nawawi. Sekarang muncul permasalahan, apakah dilihat dulu apakah masjidnya wakaf atau tidak. Ini dibahas oleh ustaz kita ya. Kalau seandainya masjidnya wakaf, maka masuk dalam konteks ini. Tapi kalau masjid itu pemilik, ya, masjid milik pribadi, maka dia masuk kepada hukum ini. Mereka membawakan permasalahan ini, ya, masalah jual beli dalam masjid ini tentang status masjidnya, apakah masjid wakaf atau tidak. Ya. Ini juga saya nak tahu apakah ada pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah status masjidnya. Ya, tapi sudah masyhur pembahasan ini, tetapi untuk yang masalah ini Imam Nawawi tidak menyinggung yang masalah wakaf atau tidak wakaf. Dia mengatakan peristiwa itu menunjukkan bolehnya jual beli di sisi pintu masjid, keluar dari gerbang itu, ya. Nah, kemudian di situ ada orang jualan. Itulah maksudnya. Gerbang yang sini ya, di depannya dekat tangga. Nah, di situ pintu masjid. Ya. Ini dalam kaidah selama tidak ada pagar yang mengelilingi masjid di luar itu, seperti Masjid Nabawi. Ya. Berbeda pintu, pagarnya kan mengelilingi semuanya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, guru kita, mengatakan bahwa pelataran Masjid Nabawi itu hukumnya sama dengan Masjid Nabawi. Ya, karena sudah ada pintunya, ya, sudah ditutup oleh dinding pagar, berarti di dalam pelataran itu ada juga hukumnya hukum masjid. Ya, kecuali dalam bentuk masjid kita sekarang ini, kalau keluar dari pintu masjid, kita sudah keluar dari masjid, karena tidak ada yang membatasi masjid selain dari dinding masjid yang sekarang ini. Berarti hukum setelah keluar dari pintu itu hukum luar masjid. Hukum luar masjid. Dan itu yang terjadi pada Masjid Nabawi, dan itu yang kejadian sekarang ini. Di depan pintu masjid ada orang berjualan. Ya. Karena sudah keluar dari masjid. Kemudian pada halaman berikutnya juga ada, di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang berharga, di antaranya 1, 2, 3. Ya. Ini mungkin layak untuk kita baca. Halaman 47 juga demikian. Beliau memberikan pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan yang telah kita baca, itu yang tadi pada halaman 42, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sebagai upaya untuk memahami hadis-hadis yang telah kita baca. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.